بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وهدانا إلى الطاعة وإلى صراط المستقيم، والصلاة والسلام على الحبيب سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Pendengar Radio Republik Indonesia, muslimin muslimah rahimakumullah, di mana saja Anda berada, sangat senang sekali rasanya pada subuh yang mulia ini kita kembali dapat bertemu melalui udara dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah yang digagas oleh Safir Al-Azhar pada surah Ali Imran ayat yang ke-21. Innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bilqisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka, kasih kabar mereka bahwa neraka akan menjadi tempat mereka yang sangat pedih, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa innalladzina yakfuruna biayatillah, Allah memperjelaskan kepada kita di antara kenyataan hidup, walaupun agama ini telah diturunkan secara lengkap, walaupun agama ini disampaikan oleh orang yang paling alim di dunia, terbukti kebenarannya, tak disangka lagi, tapi ayat ini juga mengakui adanya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Dan ini membuktikan bahwasanya manusia hanya menyampaikan pada seperti pada ayat 20, ya, pada ayat 21 ini Allah lah yang menentukan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, akibat kekafiran mereka muncul rasa dendam, baghyan bainakum, ya, dendam kepada kamu. Dendam itu dalam bentuk apa? Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, membunuh para nabi-nabi, membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan memang tidak punya alasan, karena orang yang membunuh nabi ini adalah orang yang sangat zalim dan kejam. Kalau seseorang membunuh orang biasa, mungkin ya tentunya tidak sama tingkatannya walaupun kejam. Tapi orang-orang yang membunuh para nabi, ini orang yang sangat kejam. Saya melihat bahwa ini sama dengan orang-orang yang disiksa Allah, seperti kaum Fir'aun yang membunuh, dan kaum yang mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga ketika mereka sudah membunuh Nabi, otomatis pengikut Nabi itu atau ulama-ulama yang menjembatani ilmu pengetahuan, menyampaikannya kepada masyarakat setelah Nabi itu, juga mereka akan bunuh. Wa yaqtuluna allazina ya'muruna bilqisti minan nas, dan juga membunuh orang-orang yang menyuruh untuk berbuat adil di antara manusia. Jadi sama. Jadi mereka juga membunuh ulama-ulamanya. Apa kata Allah? Mereka-mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa ini, kasih kabar kepada mereka bahwasanya azab yang pedih sudah menanti mereka. Nah, ini fabashshirhum, ini sebenarnya kabar gembira. Kabar gembira ini untuk yang baik sebenarnya. Kabar gembira, kamu dapat uang. Sebenarnya kalau yang azabin alim ini kabar duka cita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah menyindir mereka. Yang cocok kabar gembira buat mereka itu bukan yang baik-baik, yang buruk-buruk. Karena perbuatannya sangat-sangat dibenci oleh Allah. Kufur, membunuh para nabi, dan membunuh orang-orang yang alim, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kemudian membunuh para nabi ini menjadi sebuah kelaziman bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani misalnya? Karena mereka tidak lagi mempercayai adanya Allah. Agama ini dijadikan sebagai sebuah permainan saja. Nabi itu bukan untuk dihormati, tetapi untuk dilihat mana yang seleranya enak. Yang enak selera mereka, mereka ikut nabi. Enggak enak selera mereka, mereka buang nabi itu. Bahkan kalau nabi itu membantah dan juga melarang serta bersikukuh untuk menegakkan kebenaran, mereka akan membunuhnya tanpa segan-segan. Apalagi ulama-ulama yang di bawahnya, ini menunjukkan bahwa ya umat Islam ya, tidak akan pernah lepas dari ya pergulatan dan pergumulan as-sirat bainal haq wal batil, ya pergumulan, pertentangan antara yang hak yaitu agama Islam, yang batil dengan yang salah dan kebatilan. Nah, maka kita melihat di sini Allah mengungkapkan kedok dari kejahatan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Tak ada Alkitab atau tak ada kitab yang sehebat ini. Makanya orang-orang Yahudi itu sangat sangat benci kepada Al-Qur'an ini. Ya, karena apa? Ya, karena informasi yang up to date dan informasi yang betul-betul nyata dan nampak di dalam kehidupan kita dan tanpa segan-segan. Satu lagi, tak pernah berubah. Jadi maka saya ingat bahwa ketika Mesir sebagai sebuah negara melakukan janji damai di Camp David dengan Israel, salah satu permintaan mereka apa? Orang-orang Israel kepada pemerintah Mesir itu buang cerita-cerita Nasrani atau cerita-cerita tentang Yahudi khususnya dari pelajaran-pelajaran sejarah di SMA dan di SD dan Tsanawiyah. Itu minta mereka. Kenapa? Karena mereka paling takut kepada informasi Al-Quran ini. Nah, tanpa tadang alik mereka tersudut habis. Nah, inilah mungkin yang dapat disampaikan merupakan prolog atau pembuka dari ayat 21 ini. Mungkin Pak Zainal, Ustaz Perdana bisa menambahkan hal yang perlu untuk diluaskan. Silakan Pak Zainal. Terima kasih Ustaz Hanafi. Jadi suatu hal yang menarik juga bahwa di antara permintaan bangsa Israel kepada pemerintah Mesir supaya tafsir Sa'arawi ini dihentikan penayangannya di televisi dan penulisannya di koran-koran, Akhbarul Yaum diantaranya, dan penerbitan buku tafsir Sa'arawi itu. Namun suatu hal yang sangat bijaksana, pemerintah Mesir menolak dan menepis permintaan tersebut. Jadi memang sangat menyedihkan sikap Bani Israel ini, bukan saja sekarang, bahkan pada masa jayanya Israel itu sendiri, di mana mereka sangat buta mata untuk melihat yang benar, orientasinya hanyalah duniawi. Maka kita menemukan pernah dalam satu hari bangsa Israel membunuh 1000 nabi mereka. Ya Allah. Dalam satu hari 1000 nabi dibunuh. Nah, itu direkam oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi berdasarkan sejarah. Karena disebutkan nabi-nabi Israel itu bagaikan ulama-nya umat Islam. Jadi begitu dahsyatnya para pengikut kejahatan dan kebejatan di kalangan kaum Yahudi itu tadi, sehingga mereka tidak ingin kemuliaan dan etika itu muncul. Yang ingin adalah bagaimana materi itu muncul. Maka disebutkan di sini dengan materialism yang didengungkan oleh kaum Yahudi dan bangsa Israel ini. Maka di sini disebutkan wayaqtulunan nabiyina bighairi haq. Suatu hal yang menarik, ketika mereka berhasil membunuh para nabi termasuk Nabi Yahya alaihissalam yang digunakan kepalanya sebagai mahar oleh seorang wanita cantik, maka mereka juga berprediksi dapat membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun mereka lakukan, diracuni, dilempar dari atas bukit batu yang begitu besar. Kalaulah bukan kabar dari Jibril, matilah Nabi Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari telah menjamin keselamatan Nabi Muhammad dari pembunuhan yang dilakukan oleh Yahudi atau Bani Israel ini dengan firman-Nya, "Wallahu ya'simuka minan nas." Bahwa Allah melindungimu wahai Nabi Muhammad dari perbuatan jahat yang ingin dilakukan oleh seluruh manusia. Jadi ini merupakan jaminan dan benarlah adanya bahwa Nabi Muhammad wafat bukan karena disakiti, diracuni ataupun dibunuh, tetapi wafat karena sakit dan usia yang sudah begitu senja. Kemudian di sini juga disebutkan wayaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti. Orang-orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar juga dibunuh. Karena apa? Karena mereka begitu alergi dengan yang namanya ustad, dai, orang-orang yang mengajak kepada kebajikan. Dan ini tidak saja terjadi pada zaman Bani Israel, sekarang dan akan datang ini pun terus saja terjadi. Pergumulan antara hak dan batil terus berjalan. Namun yakinlah bahwa tentara Allah itulah yang pasti menang. Wa inna jundana humul laumul ghalibun. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, terima kasih atas penambahannya, dan mungkin informasi tadi telah membuat hati kita menjadi kokoh dan menambah informasi bahwa ya, perbuatan-perbuatan bejat orang Israel ini, apalagi yang kita lihat secara kondisi realitas di lapangan, ya 21 hari orang-orangnya, orang Palestina itu dibom, ditembak dari jauh, ditembak melalui rudal. Ya, kalau menurut saya, kalau jantan lah, sama-sama jantan, ayolah perang face to face, ya, artinya senjata yang sesuai lah dengan senjata lawan, kan begitu. Tapi begitu angkuh dan sombongnya mereka, hanya karena kabar dari informan di bawah, mereka lantas tega-teganya menghabiskan sebuah apartemen yang isinya anak-anak, yang isinya orang-orang tua, orang-orang yang tidak lagi berdaya, dihantam dengan rudal 2-3 kali sampai hancurlah mereka di dalam bagaikan lumat, sehingga mereka tidak dikenali lagi wajah dan tubuhnya. Sangat luar biasa bencinya mereka kepada kebenaran, dan inilah merupakan kutukan Allah kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, yang mereka sangat membunuh dan membenci kepada nabi-nabi mereka. Ini yang disebut dengan azabin alim. Ini Ustaz Perdana perlu kita pahami bahwa bila orang tidak senang kepada kebenaran, orang alergi kepada yang hak dan keadilan, itu sudah azab bagi dirinya. Kenapa? Fitrah manusia diciptakan untuk mengakui kebenaran. Iya. Ya, artinya bila dia mengikuti alur sungai dari hulu ke hilir, maka dia tidak capek. Iya. Tinggal cari sampan, duduk di atas sampannya saja, dari jalan kiri kanan jalanlah itu. Tapi bila alergi dia terhadap kebenaran, sama dengan dia mendayung sampan dari hilir ke hulu. Iya, berbalik arah. Berbalik arah. Luar biasa capeknya. Berat sekali. Berat sekali. Iya. Pakai dayung udah tak sampai-sampai. Mungkin kalau pakai mesin capek juga. Mm-mm. Tak sampai-sampai juga. Iya. Mungkin gerakannya cuma 1 inci, 2 inci. Iya. Ya, karena setiap saat akan didorong kembali ke bawah dan ke hilir oleh air yang deras tadi. Nah, inilah pekerjaan mereka. Ya, sangat-sangat naif dan hina. Karena cukuplah kehinaan bagi mereka terhadap. Iya, kalau saya tambahkan sedikit ini Pak Ustadz, bahwa para pencuri itu sendiri yang tahu dia perbuatan itu haram, tetapi dia ingin pembagian itu dilakukan secara adil. Nah, gitu. Jadi di antara orang-orang yang berbuat jahat itu masih ada naluri kebaikan, keadilan. Jadi oke lah pencuri ini kita lakukan secara hal yang salah, tetapi aturan main itu harus real, dibagi harus adil. Kalau misalnya kamu tertangkap, jangan bilang bahwa aku juga ikut mencuri. Itu kan aturan mainnya sudah ditetapkan. Jadi kalaulah misalnya sudah ada di dalam tubuh manusia fitrah yang tidak baik, itu melebihi pencuri namanya. Iya, saya juga ingin menambahkan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hanafi, bahwa apabila seseorang melawan fitrahnya itu, maka tidak akan pernah jiwanya itu merasa aman, merasa tentram. Dan inilah yang mungkin menjadi salah satu sebab kenapa di dalam masyarakat kita ini banyak muncul gejala-gejala kejiwaan yang terganggu. Banyaknya orang yang masuk ke dalam rumah sakit jiwa dan sebagainya, ini salah satunya adalah karena mereka berusaha untuk menentang fitrahnya sendiri. Iya. Banyak di antara kita yang tahu memang korupsi itu haram, ya kan? Akan tetapi masih juga dilakukan. Akhirnya apa? Sepanjang kehidupannya dia tidak akan pernah merasa aman dengan harta yang diperolehnya itu. Belum lagi nanti orang lain yang menyumpah-nyumpah. Mana enaknya hidup ini kalau sudah orang lain sudah menyumpah kita? Makan pun tercekik kita nanti kalau sudah disumpah-sumpahi orang. Ya, itu tambahan dari saya. Ya, pendengar yang berbahagia, khusus untuk Bani Israel Yahudi yang sekarang ini, saya baru membaca beberapa media yang koran atau ini saya pun lupa namanya. Ada satu berita yang sangat menarik di situ. Hukuman Allah kepada salah seorang tokoh Yahudi yang sangat bejat moralnya, yaitu Ariel Sharon, yang barusan diganti sebagai Perdana Menteri akibat sakit. Sekarang belum mati. Ya. Tapi apa siksaan Allah kepadanya? bagian-bagian tubuh yang ada di perutnya sudah membusuk sebelum dia mati. Belum lagi dia wafat, bagian-bagian tubuhnya sudah satu persatu membusuk. Dan untuk harapan hidup tak ada lagi. Dan dokter tidak bisa menyembuhkan. Dan mereka mengatakan, ya kita hanya bisa, kalaupun yang bisa dipotong, dipotong. Amputasi, kalau yang bisa diganti amputasi, amputasi, ganti selang. Agar bisa bekerja dengan secara medisnya. Tapi untuk menyelamatkan ini sebagai sebaiknya dan semulanya, tidak mungkin lagi. Ya. Dan dia tetap dalam kondisi koma. Luar biasa Allah menyiksanya. Itu siksaan luar biasa itu. Di kalau dunia ya? Di dunia. Dan Allah menampakkan kepada mata dokter dan orang-orang Yahudi, politisi-politisi Yahudi itu, itulah kekuasaan Allah yang tidak dapat mereka pungkiri. Ya, maunya alir saron itu kan selesai, matinya begitu saja kan enak. Tapi Allah menunjukkan kepada ya bawahannya, bahwasanya inilah orang yang membantai satu kampung, membantai dua kampung dalam satu malam untuk mengusir orang-orang Palestina dari bumi mereka, mencuri dan menghancurkan kehidupan orang-orang yang ada di tanah Palestina. Jadi saudara pendengar yang berbahagia, mungkin banyak hikmah yang kita ambil dari ayat ini, dan kita mengetahui bahwasanya ayat 21 ini adalah merupakan ya bagian dari berita Allah Subhanahu wa taala ya, yang secara gamblang menceritakan sebuah tingkah laku dan akhlak yang tidak terpuji dari sebuah komunitas yang bernama Yahudi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami di sini dari tim Safil Al-Azhar mengajak kita semua untuk tetap berada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap ya mengikuti perbincangan ini di RRI pada gelombang dan jam yang sama. Semoga hidayah tetap diberikan Allah kepada kita. Aquli qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.